Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamiddin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kurang lebih 30 menit ke depan saya akan mulai sebuah bahasan baru, yaitu bahasan tentang akidah. Banyak orang yang tidak mau sholat meskipun dia tahu sholat itu wajib. Banyak orang yang tidak mau puasa Ramadan meskipun dia tahu bahwa Ramadan itu berpuasa di dalamnya wajib. Banyak orang yang enggan membayar zakat meskipun dia kaya. Banyak orang yang tidak mau berhaji meskipun mampu. Itu semua dikarenakan akidah yang tidak kokoh, dikarenakan keyakinan yang tidak kuat. Kalau orang itu yakin bahwasanya ada neraka bagi siapa yang melanggar, kalau orang itu yakin bahwasanya ada surga bagi siapa yang mengerjakan perintah, pasti dia akan kerjakan bagaimanapun susahnya. Bapak sholat subuh, coba kalau ada yang tanya, ngapain sih sholat subuh? Bukannya enak tidur? Mungkin bapak akan mengatakan, ya saya bangun karena ini kewajiban. Kalau ditanya kenapa memangnya kalau ini kewajiban, ya kewajiban berarti saya harus kerjakan. Memangnya kalau tidak dikerjakan kenapa? Apa masalahnya? Maka bapak mungkin akan mengatakan, saya takut masuk neraka. Ditanya lagi, tahu dari mana ada neraka? Ya katanya ustad. Ustadnya emang tahu dari mana? Emang pernah lihat neraka yang mana? Sementara kita memang tidak pernah lihat neraka itu seperti apa, surga itu bagaimana. Soalnya ini kewajiban dari Allah. Emangnya kan udah dikerjakan kenapa? Takutnya Allah marah. Mana Allahnya? Dari mana sampai yang tahu Allah itu ada? Wong kelihatan juga enggak pernah. Gimana? Makanya banyak orang ateis. Karena memang mereka tidak punya keyakinan kecuali kelihatan dulu baru ada. Kayak anak bayi. Anak bayi itu kalau mamanya menghilang dari pandangannya dia nangis karena keyakinan dia adalah manakala tak di depan mata berarti tak ada. Sementara sebenarnya ada, cuman di tempat yang berbeda dari dirinya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini saya ingin membahas masalah-masalah akidah supaya keyakinan kita lebih kuat. Tujuan utamanya adalah supaya bila datang kepada kita sebuah kewajiban, bila mana sampai kepada kita sebuah larangan, maka kita akan mengatakan seperti yang sering kita bilang kalau disuruh merapatin saf. Apa itu? Sami'na wa ta'na. Saya katakan orang kalau sudah tahu bahwa kerja di bank itu riba terus tidak mau keluar, itu karena akidahnya enggak kuat. Karena kalau dia yakin akidahnya kuat, pasti dia akan bilang sami'na wa ta'na. Oh itu enggak boleh ya? Iya enggak boleh. Keluar. Oh, nanti kalau saya keluar saya makan apa ya? Timbul lagi akidah bahwa kita punya Allah yang maha memberi rezeki, yang cara dia memberi rezeki tak cuma satu, bahkan tak cuma 1001, tapi banyak. Tinggal yakin enggak? Jamaah yang dirahmati Allah, akidah itu apa sih? Akidah itu menurut bahasa Arab berasal dari kata al-aqdu. Al-aqdu artinya ikatan. Makanya kalau orang berjual beli, yang jual belinya tidak tunai, biasanya membutuhkan hitam di atas putih, yang di atasnya diberi judul akad jual beli. Akad itu asal katanya dari al-aqdu dan satu akar kata dengan al-aqidatu, artinya ikatan. Akad nikah berarti suami dan istri ini saling mengikat, masing-masing menjalankan kewajibannya dan menerima haknya. akad sumpah. Seseorang berkata, saya bersumpah. Maka dia mengikatkan diri dengan apa yang menjadi bahan sumpahnya. Al-aqidah juga disebut dengan at-tawthiq, artinya kepercayaan atau keyakinan. Makanya kalau lulusan Saudi, dia keluar dari Saudi membawa sebuah bekal yang penting disebut dengan wathiqatut takhruj. Kalau di negara-negara barat disebut dengan graduation certificate. Kalau di Indonesia dinamakan dengan ijazah kelulusan. Kenapa dinamakan dengan wathiqatut takhruj atau graduation certificate? Dikarenakan orang yang membawa ini, maka dia diberi kepercayaan manakala dia mengapply sebuah pekerjaan yang berhubungan dengan jurusan yang dia selama ini belajar tentangnya, yang tertera pada graduation certificate itu, pada wathiqatut takhruj itu kelihatan ini adalah teknik apa. Maka dia enggak bisa mengapply manakala apa yang tertera pada ijazahnya tidak sesuai dengan kualifikasi penerimaannya. Maka akidah itu juga merupakan kepercayaan yang kuat. Kita percaya bahwa Allah ada, bahwa Allah Maha Melihat meskipun kita tidak pernah melihat dia kayak apa. Kita percaya bahwa kita berlomba di dalam kehidupan di dunia kita dengan segala bentuk, baik ibadah maupun pekerjaan kita sehari-hari, untuk mencari surga. Alasannya pengen masuk surga meskipun belum pernah lihat surga itu bentuknya kayak apa. Tapi karena ada kepercayaan yang kuat, maka kita pun berusaha untuk mengejarnya. Sama orang kalau mau masuk jurusan kedokteran, keyakinan utamanya adalah kalau jadi dokter itu kaya. Rumahnya bisa di Balikpapan Baru yang miliaran-miliaran gitu. Kenapa sih masuk kedokteran? Pengen kaya. Karena kalau jadi dokter insya Allah kaya. Sehingga ketika sudah punya keyakinan kuat seperti itu, apa aja dilakukan yang penting masuk sana. Maka waktu tahun 2003 pertama kalinya UGM membuat jurusan kedokteran yang masuknya bisa dengan duit. Kalau dulu-dulu murni nilai dari hasil UMPTN, sejak 2003 pernah dibuat dengan uang. Maka kualifikasi kelulusan masuk kedokteran UGM ketika tahun 2003 itu tidak hanya sekedar hasil UMPTN, tapi juga berapa uang sumbangan yang tertulis padanya. Bisa jadi nilai Anda lebih rendah, tapi sumbangan Anda 200 juta, mungkin Anda yang diterima. Ada orang seperti itu, teman saya satu, gak pernah sekelas sih, tapi satu angkatan di SMA 1. Saya tanya, berapa kamu bayar? 150 juta. Ada uangnya? Kata mamaku, bayar aja dulu, nanti cari uangnya. Yang penting masuk dulu ke dokteran. Dengan harapan, nanti kalau sudah lulus, 150 juta yang dulu menjadi modal, maka bisa kembali dengan segera. Karena punya keyakinan. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah, maka kesimpulan akhirnya, akidah itu artinya keimanan yang teguh, keyakinan yang pasti, kepercayaan yang kuat. Itu namanya akidah. Saya pernah dialog kemarin di bulan Ramadan dengan Pak Rahmat Mas'ud Wawali. Kebetulan lagi ribut-ribut soal 22 apa ya, yang keputusan KPU itu 22 apa ya? Mei. 22 Mei. Katanya nanti ada demo. Katanya nanti ada kerusuhan di Jakarta. Saya lagi duduk sama Pak Rahmat Mas'ud, terus saya tanya, kalau di Balikpapan gimana, Pak? Kata Pak Rahmat Mas'ud, kalau di Balikpapan insyaallah aman. Kenapa, Pak? Soalnya orang di sini kayaknya enggak terlalu yang gimana gitu kalau diajak demo. Adalah yang nyeletuk. Iyalah, kalau di Balikpapan itu kan rata-rata orang pendatang. Yang penting di sini kerja. Enggak terlalu pengen ngurusin politik. para amat tersebut bilang sebenarnya bukan itu. Kalau dari pengamatan kami, keyakinan untuk tidak demo itu sudah menjadi akidah. Makanya orang di Balikpapan kalau suruh ngajak demo yang gitu-gitu mungkin kurang, sebagiannya adalah karena masalah akidah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akidah itu juga dinamakan tauhid. Makanya kita sering dengar nama kitab tauhid. Disebut dengan juga al-iman. Maka kadang kita dapatkan ada kitab para ulama judulnya Kitabul Iman atau Syarahul Iman atau yang semacamnya. Disebut juga as-sunnah, sehingga kadang-kadang kita dapatkan misalnya Syarhus Sunnah. Isinya bukan bukan buku fikih ternyata, tapi Syarhus Sunnah ketika dibaca, oh isinya adalah masalah keyakinan. Juga dinamakan dengan Asy-Syari'ah. Makanya sebagian ulama menamakan buku-buku akidah mereka dengan nama Asy-Syari'ah. Sebagian orang menamakannya Usuluddin. Makanya kalau di kampus seperti Universitas Islam Madinah atau universitas-universitas yang jurusannya jurusan agama, maka sebagian dari jurusannya dinamakan dengan jurusan Usuluddin atau Fakultas Usuluddin, yang di dalamnya adalah soal keyakinan. Sangat mudahnya untuk dibedakan dengan fikih adalah kalau fikih itu lebih nampak dia, sedangkan akidah itu tidak kasat mata. Kalau akidah itu pembahasannya tentang Allah, tentang hari kiamat, tentang surga, neraka, dan lain-lain yang sifatnya tidak kasat mata. Adapun dalam buku-buku fikih kita dapat yang kasat mata, tentang sholat, tentang tata caranya, tentang bacaannya, tentang wudunya, tata cara tayamumnya, membayar zakatnya, hajinya, manasiknya, muamalahnya, dia lebih kasat mata. Sedangkan akidah itu pembahasannya hal-hal yang sebenarnya tidak kasat mata. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau seseorang mau bicara akidah, maka syarat nomor satu adalah sumbernya harus jelas dan benar. Sebagian orang membangun akidah mereka bukan dari sumber yang benar. Akidah yang benar itu sumbernya berasal dari Al-Quran dan Sunnah yang sahihah. Harus ada dari Al-Quran atau dari Sunnah-Sunnah yang sahihah. Bisa jadi disebutkan dalam Al-Quran tapi tidak disebutkan dalam hadis. Bisa jadi disebutkan dalam hadis dan tidak disebutkan dengan dalam Al-Quran. Nabi SAW mengatakan, "Taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma in tamassaktum bihima." Atau lan tadillu ba'di in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang sepeninggalku nanti, bila kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka niscaya kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Nabi sebutkan, Kitabullah wa sunnati. Dua hal ini adalah Al-Quran dan sunnahku, kata Nabi SAW. Apabila seseorang ingin membangun akidahnya, maka akidahnya harus dibangun dengan pemahaman yang benar. Selain sumbernya benar, pemahamannya pun harus benar. Akidahnya berbeda, maka pastikan rujukannya benar, pemahamannya pun juga benar. Ustaz, mau tahu yang benar yang salah yang mana? Ada logika mudah. Misalnya kita mau kuliah atau baru masuk kuliah semester 1, kita pengen masuk pekerjaan perusahaan yang justru favoritnya kalau kita masuk jurusan itu. Teman saya di tahun-tahun 2008 pernah bilang, kalau jurusannya teknik elektro yang spesialisasinya adalah komunikasi, maka kepengennya yang paling besar itu adalah Ericsson. Gak tahu masih ada atau enggak ya. Mau masuknya di sana. Kalau yang justrunya yang jurusannya kelistrikan, biasanya maksudnya PLN ya. Kalau jurusannya perminyakan, tentu Chevron, Total meskipun sudah gak ada, Pertamina, yang gitu-gitu. Inginnya mencapai puncaknya. Biasanya kalau sudah ada yang lulus dari semester 7 atau semester 8, kita pengen lihat emasnya itu masuknya mana. Ya. Waktu saya kuliah di Teknik Geologi UGM, tapi enggak lulus, cuman lolos saja. Jadi saya lolosan Teknik Geologi UGM. Ya. Alhamdulillah lolos, enggak lulus. Karena kalau saya lulus, saya mungkin duduk di situ. Waktu saya masuk UGM semester 1, saya sering lihat pengumuman-pengumuman. Ada mas-mas itu dari Bali direbutkan oleh Chevron, Total, Exxon Mobil, mobil atau mobile, dan yang semacamnya. Bukan dia ngapply sana kemari, tapi perusahaan ini memperebutkan dirinya. Maka jadilah dia pembicaraan favorit di anak-anak semester 1 angkatan saya. Mas itu kayak apa ya? Siapa sih, yang mana sih mukanya? Gimana secara belajarnya? Lalu ketika kita tanya kepada dosen senior, maka dia mengatakan, masnya itu belajarnya itu gini, gini, gini, gini. Kalau kalian mau seperti mereka, cara belajarnya harus kayak dia. Nah, kalau kita ingin tahu di dalam akidah ini sering rujukannya benar, pemahamannya benar, bagaimana? Cobalah lihat kepada Nabi SAW ketika beliau merekomendasikan siapa di antara orang-orang yang belajar langsung kepada beliau dari kalangan para sahabat Nabi. Siapa dari mereka yang menjadi rujukan? Atau kita juga bisa katakan, kita lihat di dalam Islam ini siapa yang menjadi patokan pemahaman yang benar. Ibaratnya kalau dosen itu mengatakan, sebaik-baik angkatan yang pernah masuk di jurusan ini adalah angkatan 86. Maka kita bisa menggali, oh angkatan 86 itu orangnya gini, gini, gini. Satu angkatan semuanya masuk di Pertamina misalnya. Maka nanti ketemu teman-teman sejurusan, GM-nya, direkturnya, ininya, ininya, semua teman-temannya. Gitu. Iya atau enggak? Kita ketemu satu jurusan juga. Di dalam Islam ini, yang pernah direkomendasikan Nabi SAW tentang pemahaman mereka yang benar adalah para sahabat Nabi. Sebagaimana kata beliau, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik umat Islam itu adalah yang hidup di zamanku, yaitu para sahabat, kemudian yang setelah mereka yaitu tabi'in, kemudian yang setelah mereka yaitu tabi'ut tabi'in. Maka kalau ingin tahu rujukan Anda benar dengan pemahaman yang benar, maka lihatlah bagaimana cara mereka mengamalkan dalil yang rujukannya benar tadi, supaya pemahamannya ikut benar. Langsung saya beri contoh. Enggak tahu pernah nyontohin di sini atau enggak. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ada rujukannya pasti benar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faqatulu anfusakum. Dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum." Bunuhlah diri kalian jika kalian ingin bertaubat. Yang demikian itu, membunuh diri akan lebih baik untuk diri kalian di sisi Tuhan kalian, sehingga Tuhan kalian pun akan menerima taubat kalian. Saya kira di ruangan ini enggak akan ada yang menolak tentang kebenaran Al-Qur'an. Ya atau tidak? Nah, tahukah jamaah bahwa dalam ayat itu kalau mau taubat bunuh diri. Kalau antum mau tobat dari zina berarti bunuh diri. Kalau mau tobat dari riba, keluar dari bank langsung cemplung diri di laut. Ya. Keluar dari bank langsung ke pelabuhan Semayang. Ya. Atau berdiri di tengah jalan ketika ada truk, jadi antum dilindas truk. Gitu. Bila sekedar menjadikan rujukan yang benar. Tapi kalau ingin pemahamannya benar, maka pemahamannya bukan seperti itu. Ayat ini tadi dijadikan oleh sebagian orang untuk ngebom. Ketahuilah, bom Bali 1, bom Bali 2, bom Surabaya, bom JW Marriott, itu semua pakai dalil yang sebenarnya benar. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Adapun dari As-Sunnah, maka kisah sebagian sahabat yang masuk ke dalam barisan musuh lalu tidak keluar lagi setelah itu. Ini dalilnya mereka. Jadi kalau kita mau taubat, kita bunuh diri supaya tambah pahala. Jadi 70 bidadari nanti menunggu di surga. Maka pasang bom masuk ke daerah-daerah orang kafir. Gereja itu orang kafir isinya. JW Marriott itu hotelnya orang kafir. Bom Bali itu isinya kebanyakan orang kafir. Maka keyakinan mereka dibangun dengan sumber yang benar. Pertanyaannya, pemahamannya benar atau tidak? Itu dulu. Di dalam pemahamannya justru bertentangan dengan apa yang diyakini para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi dahulu, mereka justru meyakini bahwa membunuh diri itu tempatnya di neraka. Bahkan diazab di neraka dengan cara yang sama yang dia pakai untuk membunuh dirinya. Misalnya firman, misalnya sabda Nabi SAW, man qatala nafsahu bi syai'in udhiba bihi yaumil qiyamah. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW mengatakan, barang siapa membunuh dirinya dengan sesuatu, maka dia diazab di hari kiamat dengan sesuatu yang dia pakai untuk bunuh dirinya itu. Nabi SAW mengatakan, barang siapa membunuh dirinya dengan besi, maka diazab di hari kiamat dengan besi. Siapa yang membunuh dirinya dengan racun, maka diazab dengan racun. Siapa yang menjatuhkan dirinya dari tempat yang tinggi, maka dia pun dijatuhkan ke dalam neraka jahanam. Ketika sedang berperang dan sedang rehat, di antara sahabat Nabi ada yang bilang, ya Rasulullah, si fulan itu kayaknya penghuni surga itu. Itu bagus banget orangnya. Paling depan. Paling berani. Enggak ada takut-takutnya sama sekali. Kalau sudah perang dia itu yang paling depan. Orang kafir itu lawan kita yang paling banyak mati itu di pedangnya dia. Mantap. Kan perkataan Nabi kan jadi penasaran. Masa yang berjihad, yang paling depan, yang paling banyak bunuh orang kafir, yang enggak ada rasa takutnya sama sekali ke dalam peperangan, justru tempatnya di neraka. Maka di antara yang mendengar ini ada yang mencoba membuntuti laki-laki itu. Di dalam sesi peperangan berikutnya, dilihat laki-laki itu rupanya tertancap panah. Ada yang mengatakan tertusuk pedang. Apapun tidak penting, mau panah itu tembus dari depan, kemudian dia rebahkan dirinya ke tanah supaya tembus ke belakang. Jadi tidak cuma sakit sekaligus mati, alias bunuh diri. Maka yang membuntuti tadi balik kepada Nabi SAW lalu bercerita apa yang dia lihat. Maka Nabi SAW mengatakan, itulah kenapa ku bilang dia tempatnya di neraka, yaitu karena dia mati bunuh diri. Ini menunjukkan kepada kita bahwa bunuh diri itu tempatnya di neraka, atau minimal diancam dengan neraka. Nah sekarang nanti bagaimana Ustaz, tadi kan katanya di dalam ayatnya rujukannya benar. Mana yang lebih benar, Al-Quran atau sahabat Nabi? Bagi orang yang pemahamannya gak nyampe, dia bilang Al-Quran bilang bunuh diri itu buat taubat. Sahabat Nabi dan Nabi sendiri pemahamannya adalah bunuh diri itu tempatnya di neraka. Gimana tuh? Maka para ulama kita dari kalangan para sahabat menjelaskan, itu yang disebut dengan syar'u man qablana, syariat orang-orang sebelum kita. Buktinya, bila Anda baca ayat itu terletak pada surat Al-Baqarah, yang di dalamnya cerita-cerita tentang Bani Israel atau syariatnya Nabi Musa. Maka kalau ingin menggunakan ayat itu untuk dipraktikkan di zamannya Nabi, maka orang itu salah kaprah. Rujukannya benar, pemahamannya salah. Kalau dia ingin rujukannya benar dengan pemahaman yang benar, dia harus tahu bahwa syariat bunuh diri untuk taubat itu adalah syariatnya Nabi Musa. Sebagaimana di dalam syariatnya Nabi Musa, kalau seseorang pakaiannya terkena najis, maka tidak bisa dicuci, tapi langsung dibuang atau digunting, dipotong, dirobek. Ibaratnya kalau kita kena, kita kebelet pipis, terus pipis itu terpercik di celana dalam, maka pilihannya imma buang itu celana atau imma bolongin tengahnya. Ya. Begitu juga apabila tidak sengaja ee di celana. Ya. Yang kata orang Banjar itu terpecirit. Maka itu tidak bisa dicuci. Begitu juga wanita haid, enggak ada ceritanya mau cuci celana dalam. Kalau syariat Nabi Musa dipakai di zaman sekarang, semuanya harus bolong-bolong. Jadi kita tuh celananya bolong semua. Ya. Begitu juga perempuan, enggak ada pakaiannya yang enggak bolong di bagian-bagian depannya. Nah, nanti ini kita bisa lebarkan ke berbagai masalah yang ada di zaman kita. Orang punya keyakinan bahwa memberontak kepada penguasa itu jihad. Tinggal nanti dikembalikan pemahaman Anda, rujukannya benar, pemahamannya benar atau bagaimana. Ada sebagian orang mengatakan bumi ini keyakinannya, bumi ini bukan dengan ciptaan Allah, tetapi dengan tetesan air matanya Muhammad. Pernah dengar ceritanya? Ada sebagian orang yang berkata, saya pernah dengar ini dari seorang bapak-bapak waktu saya SMP. Kami lagi belajar di masjid, bapak itu duduk lalu bercerita kepada kami, kami dengerin aja. Bapak itu bilang, bumi ini asal-muasal ciptanya adalah dari air matanya Muhammad. Ceritanya, dulu cuma ada dua cahaya. Cahaya Nabi, cahaya Allah dan cahaya Muhammad. Lalu cahaya-cahaya ini masing-masing mengklaim dirinya lah yang Tuhan dan yang berhak untuk disembah. Maka untuk mengetahui siapa yang merupakan sesembahan, maka keduanya main sembunyi-sembunyian. Siapa yang tidak kelihatan atau tidak ditemukan lawannya, maka berarti dia yang Tuhan. Maka bersembunyilah Muhammad di sebuah tempat, lalu Allah menemukannya. Maka berarti Muhammad bukan Tuhan. Giliran Allah yang bersembunyi. Setelah dicari-cari tidak ketemu. Waktu cahaya Muhammad berkata keluarlah, maka keluarlah cahaya Allah dari cahaya Muhammad. Rupanya sembunyi di dalam cahayanya Muhammad. Lalu cahaya Allah mengatakan akulah yang berarti akulah yang Tuhan. Maka Muhammad menyadari kesalahannya. Lalu dia menangis. Tetesan satu jadi matahari, tetesan air mata yang lain jadi Saturnus, Uranus, Venus, lalu jadi bumi. Ini keyakinan. Orang berhak saja mau yakini sesuatu. Cuma pertanyaannya, rujukannya dari mana? Ngarang sendiri. Kalau ngarang sendiri, maka tidak akan diterima. Tidak laku. Kalaupun rujukannya nanti benar, maka pemahamannya benar atau tidak. Kan gitu. Ada orang punya keyakinan, orang punya keyakinan begini, bahwa dia bisa naik mobil sama Nabi. Ya, ada ustadz di Indonesia ini, dia bilang saya kemana-mana diikuti Nabi. Maka saya kalau lewat lampu merah itu saya berhenti bukan karena lampu merah, tapi karena Nabi yang bilang jangan dilewatin lampu merah. Gitu. Itu keyakinan. Orangnya berhak saja untuk meyakini sesuatu. Cuma kita percaya atau tidak, kembali kepada rujukannya mana. Mana rujukan yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu masih beredar di muka bumi ini setelah wafatnya. Dan memang demikian, sebagian orang meyakini Nabi Muhammad itu tidak mati. Jadi beliau ada di bumi ini, cuma gak tahu, gak ada yang bisa lihat, kecuali orang-orang khusus saja. Tapi kalau ditanya apa dalilnya, Al-Qur'annya mana, hadisnya mana, maka mereka tidak bisa membawakannya. Ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan, kalau memang Nabi Muhammad tidak mati, lalu apa? Siapa yang dikubur di bawah ranjangnya Aisyah ketika itu? Siapakah orang yang diperdebatkan oleh para sahabat ketika itu mau dikubur di mana? Buat apa mereka menangis ketika itu? Ya, untuk siapa kalau memang Nabi Muhammad SAW tidak mati? Nah. Saya beri contoh yang lain sedikit. Sebagian orang berkata bahwa mereka punya keyakinan kalau pergi ke kuburan dan membawa kembang, maka kembang-kembang itu akan bisa menenangkan siksaan di dalam kubur bila disiksa. Bila tidak, maka minimal untuk membuat harum-haruman buat si yang dikubur. Kalau kita tanya, dari mana Pak sumbernya? Dalam Al-Quran jelas tidak ada. Sampai hari kiamat antum baca dari Al-Fatihah ayat 1 sampai An-Nas ayat 6 gak bakal ketemu tentang membawa bunga ke kuburan. Tapi ada di dalam hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditemani, saya tidak ingat pasti apakah itu Ibnu Abbas ataukah itu Ibnu Umar ataukah Anas, dari ketiganya saya tidak ingat pasti. Nampaknya Ibnu Abbas. Ketika ditemani dan keliling di sebagian dinding-dinding Madinah. Maksudnya dinding-dinding Madinah adalah jalan-jalan di sekitaran kota Madinah. Berjalan di sekitaran kota Madinah, lalu kemudian mampir lewat di sebuah kuburan. Nabi SAW kemudian berkata, dua kubur ini, Nabi tunjuk dua kuburan, dua kubur ini dua-duanya disiksa. Disiksa bukan karena sebuah perkara yang sebenarnya kecil, tetapi perkara ini ketika mereka masih hidup, mereka anggap sebagai perkara kecil. Yang satu disiksa karena suka mengadu domba, dan yang satu disiksa dikarenakan kalau buang air kecil tidak menutup dirinya dari manusia. Sebagian ulama ada yang memaknai satar itu adalah tidak menjaga dirinya dari najis. Berarti kemungkinan yang jelas adalah adu domba. Adapun orang yang kedua, kalau tidak menjaga diri dari pandangan manusia manakala buang air, atau tidak menjaga diri dari najis manakala buang air. Kemudian Nabi SAW ambil pelepah kurma yang masih basah. Setelah itu pelepah kurmanya dibelah menjadi dua. Belahan yang satu diletakkan pada kubur yang namimah, yang adu domba. Belahan yang satu ditaruh di kubur yang soal masalah buang air. Lalu Nabi SAW mengatakan, selama pelepahnya masih basah, maka kubur keduanya atau siksa dua kubur ini diringankan. Ini keyakinan. Diringankannya sebuah siksa dikarenakan ada sebuah tanaman yang ditaruh di atasnya. Rujukannya benar atau tidak? Benar. Karena berasal dari sunnah Nabi. Pemahamannya benar atau tidak? Maka kita lihat bagaimana sahabat Nabi. Setelah cerita Nabi SAW membelah dua pelepah kurma itu, apakah ada dari kalangan para sahabat yang melakukan yang sama persis? Lalu digali oleh para ulama di berbagai kitab tentang perilaku mereka. Sepeninggalnya Nabi, ada enggak pelepah kurma dibelah Abu Bakar, dibelah jadi dua? Ada enggak Umar bin Khattab membelah pelepah kurma lalu ditaruh jadi dua, jadi tiga, jadi empat? Sehingga kita bisa katakan hampir setiap kuburan di kota Madinah ketika itu punya pelepah kurma. Dari penggalian para ulama, maka jawabannya tidak ada. Bahkan berhenti pada kisah Nabi itu saja. Perbuatan melepah, membelah kurma yang dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan seterusnya, itu tidak pernah ada riwayatnya. Sehingga keyakinan yang sumbernya benar tadi, pemahaman yang benar seperti apa? Pemahaman yang benar adalah bahwa itu adalah syafaat Nabi. Yang syafaat ini hanya berlaku pada Nabi, buktinya tidak diberlakukan oleh para sahabat setelah Nabi. Dan kalaupun seandainya kita mau berlakukan untuk semua orang, seandainya pun semua orang bisa melakukan yang sama, karena di Indonesia enggak adanya kurma, ganti kenanga, melati, cempaka dan lain-lain, maka kita lihat bagaimana yang dilakukan Nabi ketika itu. Nabi SAW meletakkan pelepah kurma itu pada dua kubur yang disiksa. Ketika kita mencoba melakukan yang sama di sini, cuman diganti tanamannya, apakah kita sedang meyakini bahwa kubur yang kita letakkan bunga di atasnya itu juga disiksa? Bila iya, silakan. Tapi siapa yang mau meyakini seperti itu? Apalagi kalau dia lagi berziarah kubur ke kuburan orang tuanya. Dia bawa kenangan, ditabur ke mamanya, ditabur ke bapaknya. Maaf ya Pak, Bu, ini kalau disiksa ini supaya diringankan. Apakah begitu? Maka jamaah yang dirahmati Allah, kesimpulannya akidah itu artinya keyakinan, dan keyakinan Anda harus dibangun dengan sumber yang benar, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dan tidak cukup hanya sampai di situ, Sunnah Nabi ini harus dipahami dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman orang-orang yang direkomendasikan Nabi tentang bagaimana keilmuan mereka, yaitu dari kalangan para sahabat Nabi dan orang-orang yang setelah mereka, yaitu tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Bila Anda punya keyakinan, keyakinan itu tidak diambil dari sumber yang benar, ini keyakinan yang tidak laku. Bilapun dari sumber yang benar, lalu Anda ambil dengan pemahaman yang tidak benar, maka saya khawatir Anda hanya akan membuat kegiatan-kegiatan baru yang mungkin hanya sekedar beda kegiatannya dengan para pengebom itu. Di mana keyakinan mereka dibangun dari sumber yang benar, tapi pemahaman yang tidak benar, sehingga melahirkan sebuah produk-produk hukum dan perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan yang sebenarnya keliru, lalu diatasnamakan agama. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara mempertahankan akidah agar tidak goyah dari lingkungan dan kerabat? Akidah itu menurut para ulama, dia seperti akar pohon. Salat, puasa Ramadan dan lain-lain itu merupakan batang-batangnya yang kokoh. Batang kokoh, tebal, tidak akan bermanfaat bila akar tidak kokoh. Nanti dia cepat roboh. Makanya ada orang dulunya sholat, belakangan gak sholat. Dulu ada orang, dulu orang bilang dia alim, sekarang tidak alim. Kenapa demikian? Karena dia memperkokoh batang tapi tidak memperkokoh akar. Sedangkan akar itu adalah asas. Dan dalam agama Islam, asasnya adalah pada akidah. Supaya ini bangunan tidak goyah, maka akarnya diperkuat. Memperkuat akidah itu dari mana? Jawabannya dari ilmu. Maka kalau jarang menuntut ilmu, maka akidah tidak akan kuat. Dua, saya tadi mengatakan akidah itu harus benar rujukannya, benar pemahamannya. Maka pastikan tempat Anda mengambil ilmu adalah tempat yang benar merujuk dan pemahamannya. Ibaratnya sungai, semakin ke hulu semakin jernih, semakin dia ke hilir, semakin menjauh, semakin mendekati perumahan sampai ke laut, dia semakin keruh. Hulunya ilmu di mana? Pertanyaan. Di mana hulunya ilmu? CMIIW. Setahu saya, Nabi SAW pertama kali menyebarkan ilmu di dua kota, Madinah dan Mekah. Madinah nomor satu, karena di sanalah mulai banyak syariat. Sampai-sampai di kalangan para ulama terdahulu sering menjadikan rujukan itu bukan cuma Al-Quran dan Sunnah serta ijma', bahkan ada yang menjadikan amalan penduduk Madinah. Kalau itu merupakan amalan yang masyhur di kalangan penduduk Madinah, berarti dia adalah amalan Nabi. Di zaman dahulu ada yang meyakini demikian dari kalangan para ulama. Makanya banyak orang yang berusaha bagaimana caranya agar bisa setelah lulus sekolah bisa ke Madinah. Kenapa cita-citanya pergi ke sana? Karena di sanalah hulu ilmu. Bahkan saya katakan, kalau di zaman ini Anda tidak akan bisa duduk mengajar di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi bila Anda tidak punya marja' yang benar dan pemahaman yang benar, dengan rekomendasi ulama yang sebelumnya sudah duduk lebih dahulu daripada Anda. Maka kalau seandainya Anda mau, kalau kita di Indonesia mau cari guru, banyak yang bertanya, Ustaz lulusannya lulusan mana? Oh, saya lulusan Madinah. Dulu belajarnya kepada siapa? Dulu saya yang sering duduk di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Duduk belajar kepada ulama-ulama yang ada di sana. Ada modal untuk bisa mengambil ilmunya. Dengan keyakinan ini marja' yang insya Allah benar, dengan pemahaman yang benar. Hanya saja saya akui bahwa dari 1000 orang Indonesia yang datang ke sana satu semester, itu enggak semuanya bisa diambil. Karena saya juga punya banyak teman yang setelah sampai di sana, mereka enggak belajar, tapi keluyuran. Karena setiap awal bulan diberi mukafa'ah, diberi beasiswa 900 real kali 4.000, 3.600. Bisa buat beli gadget, bisa buat beli macam-macam. Bahkan ada yang sampai jalan-jalan ke Mesir, jalan-jalan ke Yaman dengan bekal beasiswanya. Ada yang penidur, karena dapat tempat tidur, dapat tempat fasilitas makan, beasiswa dan lain-lain, kerjaannya tidur. Ada yang enggak penidur juga, enggak pejalan juga, tapi memang otaknya kurang. Jadi nilainya jelek-jelek. Bahkan saya dengar ini dari lisan salah seorang ustaz di Balikpapan yang juga demikian. Ada seorang ustaz yang berkata, saya waktu kuliah dulu di Madinah, nilai saya terus terang jelek-jelek. Saya sering retake, sering ngulang di semester berikutnya. Nah, maka jawabannya adalah kokohkan dengan ilmu, yang ilmunya ini disadur dari orang yang punya bekal untuk kita katakan referensi benar dengan pemahaman yang benar. Salah satunya, saya enggak mutlakkan itu, salah satunya mereka yang belajar di Madinah, apalagi kalau yang sudah sampai level-level doktor ya, apalagi guru besar seperti di Masjid Nabawi, itu ada Syekh namanya Anis Thahir, kalau saya tidak salah Al-Minangkabawi atau yang lain. Yang jelas beliau itu orang Indonesia aslinya, cuma lahir di Saudi, kemudian belajar di sana S1 sampai sekarang jadi profesor hadis, dan sempat saya lihat mengajar di Masjid Nabawi, tapi orang Indonesia aslinya. Pertanyaan? Kalau punya keyakinan yang tadi, lalu kemudian membawa kembang dan lain-lain ke kuburan, itu terus maksudnya di mana? Minimal di keyakinan yang memang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Bisa kita bilang, itu bukan syirik jelas. Karena harapan orang datang ke sana bukan untuk mencari berkah untuk dirinya, melainkan untuk mendatangkan manfaat buat yang dikubur. Apakah itu syirik? Jelas bukan. Syirik itu mengambil manfaat untuk dirinya dari yang dikubur. Orang itu bawakan kembang dan air untuk memberikan manfaat buat yang dikubur. Jadi apa namanya? Ya, intinya ada keyakinan yang keliru, yang tidak dibangun dengan pemahaman yang benar sebagaimana yang diyakini para sahabat. Saya tutup dengan satu faedah. Tadi saya sebutkan bahwa kubur yang satu disiksa dikarenakan tidak menutup dirinya dari pandangan manusia. Kalau kita di zaman ini nampaknya pipis di WC dengan menggunakan urinoir bisa jadi masuk dalam bab ini. Karena orang yang berdiri di urinoir dan pipis di situ, ya, biasanya urinoir itu enggak pakai penutup, ya kan? Sehingga kadang-kadang ketika teman kantor duduk berdiri sama berdua bersebelahan urinoirnya bisa sambil ngobrol. Ya atau tidak? Kalau tadi penerjemahannya adalah tidak menjaga dirinya dari najis, maka urinoir ada yang sekali pipis terpercik kemana kesana kemari ke celana. Kecuali kalau di urinoir itu ada mika bening itu yang kayak bentuknya kayak tempat lubang kemaluan. Mungkin ini masih mungkin ditoleransi. Maka saya katakan, selama masih bisa pipis di dalam WC yang pakai pintu, pipislah di dalam dan jangan di luar. Selama masih bisa untuk menggunakan WC yang kira-kira bisa menjaga diri dari najis, maka gunakanlah, jangan yang mudah untuk terpercik ke sana kemari. Belum lagi kita sholat, sholat itu syarat sahnya adalah terjaga diri dari najis. Sementara sebelum pergi ke kamar mandi, sebelum pergi sholat mampir kamar mandi, bisa jadi ada percikan air seni kena di celana dan kita tidak sadari, lalu kemudian kita sholat dalam keadaan celana ada najisnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.